إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para pendengar Roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita ilmu usul bidah dan kita masuk ke fasal yang ke-6, yaitu sebuah judul yang sangat bagus dan sangat kita butuh untuk memahaminya. Apa itu, kata beliau, al-hasan ma hasanahu syar'u, bahwa sesuatu yang baik itu adalah yang dianggap baik oleh syariat kita ini. Artinya ya akhi, bahwa di dalam menilai sesuatu itu baik atau buruk, jangan hanya berpatokan kepada menurut pendapat ataupun ra'yu kita, bukan hanya sebatas menurut perasaan kita, tidak. Namun kebaikan atau keburukan yang hakiki adalah yang ditunjukkan oleh syariat itu sebagai sebuah kebaikan. Karena tentu kita semua setuju bahwa ilmu manusia ini terbatas, pengetahuan manusia terbatas, sedangkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah luas. Ya, kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui sebagai sebuah kebaikan atau keburukan tentu adalah merupakan perkara yang tidak diperselisihkan lagi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Ya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam ayat ini, bahwa sesuatu yang kita pandang tidak baik, belum tentu tidak baik di sisi Allah. Sesuatu yang kita pandang suka atau kita suka kepadanya atau baik menurut kita, belum tentu itu baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Makanya tentu ya, kita sebagai seorang hamba jangan sok tahu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, menegaskan bahwasanya agama kita ini tidak diserahkan kepada akal. Beliau berkata, "Lau kana dinu birra'i." Kalaulah agama kita ini dengan ra'yu, dengan hanya sebatas pendapat, pemikiran, lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lah, tentu, kata beliau, bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian atas khuf. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Tapi ternyata, kata Ali, aku malah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf. Padahal akhi, kalau kita pikir-pikir dengan ra'yu kita dan akal kita, kita berjalan pakai khuf, tentu yang kita yang terkena najis ataupun yang terkena kotoran adalah bagian bawahnya. Ya, kalau kita berbicara secara ra'yu dan perasaan atau pendapat, mungkin kita katakan bahwa bagian bawah itu lebih berhak untuk diusap. Tapi ternyata, kata Ali bin Abi Thalib, justru aku malah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf. Ini menunjukkan agama kita tidak diserahkan kepada akal. Agama kita tidak diserahkan kepada pendapat ra'yu manusia, tidak. Agama kita ini diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Inni la'alam annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Ya, kata Umar, aku tahu hai batu, kamu itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu, kata Umar. Buat apa mencium batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Tapi karena itu adalah perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah, maka aku menciummu, kata Umar. Masya Allah, sebuah pemahaman yang dalam sekali. Ikhwatul Islam, maka kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk memandang segala sesuatu itu baik menurut Allah dan Rasulnya baik. Jangan menurut saya atau menurut kiai atau menurut si fulan dan fulan itu baik, ternyata itu tidak baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Allamah Abu Syama' Al-Maqdisi dalam kitab Al-Ba'ith halaman 50 berkata, "Fal wajibu 'alal 'alim fi ma yaridu 'alaihi min al-waqa'i' wa ma yus'alu anhu min asy-syara'i'." Kewajiban seorang ulama tatkala ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya kontemporer ataupun yang lainnya, atau perkara-perkara yang ditanyakan berupa syariat-syariat, ar-ruju'u ila ma dalla 'alaihi kitabullahin munazzal, kewajiban seorang ulama adalah apa? Kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh kitabullah yang Allah turunkan. Wa masahha an-nabiyhi as-sadiqil mursal, dan yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan diutus. Wa ma kana 'alaihi ashabuhu wa man ba'dahum min as-sadril awwal, dan apa yang dipegang difahami oleh para sahabat dan generasi setelah mereka dari generasi yang pertama. Fama wafaqa dhalik, kata beliau, maka apa saja yang sesuai dengan itu, Al-Quran, hadis dan pemahaman sahabat, adina fihi wa amar, maka dia baru mengizinkan dan memerintahkan. Wama khalafahu, dan apa-apa yang bertentangan dengan itu, maka itu dilarang. Pendapat siapapun kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman para sahabat, maka kewajiban kita adalah berusaha untuk menolaknya. Fayakunu bidzalika qad amana wattaba'a, sehingga kalau dia melakukan seperti itu, ya, dia mengikuti Al-Quran, dia mengikuti sunnah Rasul, dia pun mengikuti pemahaman para sahabat, ia berarti telah beriman dan mengikuti. Wala yastahsin, dan tidak boleh dia menganggap baik dengan akalnya. Fa inna man istahsana faqad syara'a, kata beliau, karena orang yang sudah menganggap baik segala sesuatu itu dengan akalnya saja, berarti ia telah membuat syariat. Ikhwatul Islam, ini perkataan man istahsana syai'an faqad syara'a, ini barang siapa yang menganggap baik sesuatu, berarti ia telah membuat syariat, sebuah pokok yang penting yang harus antum fahami. Di mana itu adalah perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, orang yang menganggap baik sesuatu sama saja ia telah membuat syariat. Ya, sekarang kalau misalnya kita menganggap baik sesuatu yang tidak dianggap baik oleh Allah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka berarti apa yang terjadi, kita telah menganggap baik atau membuat syariat yang tidak pernah Allah turunkan. Na'udzubillah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan ini sangat penting karena di masyarakat di Indonesia ini sering kali, ya, ketika kita tegur atau kita nasihati atau kita peringatkan tentang suatu perkara yang itu tidak ada asal usulnya dari syariat, ya, selalu mereka beralasan apa? Ini kan baik. Masa sih, ya, yang baik seperti ini dilarang, katanya. Masa sih, ini kan bagus, ini kan baik, sehingga akhirnya dia menilai segala sesuatu itu dengan pendapatnya, tanpa mau melihat apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak. Yang penting menurutnya itu adalah baik. Padahal sudah kita ingatkan dan sudah kita sebutkan tadi bahwa boleh jadi menurut Anda baik, tapi ternyata di sisi Allah tidak baik. Ya, boleh jadi menurut Anda tidak baik, tapi ternyata di sisi Allah itu baik. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian ini tidak tahu, kita semua tidak tahu. Kewajiban kita adalah mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, itu kewajiban kita. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya sungguh aneh kalau ada orang berkata, ya, ada bid'ah hasanah. Katanya ada bid'ah yang sifatnya hasanah, bid'ah yang baik. Tentu ikhwatal Islam, ya, betapa kita tidak heran. Sebab ketika kita bertanya kepada mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, mereka sendiri tidak bisa memberikan definisi yang tepat terhadap bid'ah hasanah itu sendiri. Sesuatu yang sangat bertabrakan. Bid'ah artinya sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil, hasanah artinya sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Kaif? Ya, dikumpulkan sesuatu yang saling bertabrakan. Demikian pula kalau kita bertanya, kalau misalnya dikatakan bid'atun hasanah, bid'ah yang baik, kita bertanya kepada mereka, ya, baik ini menurut siapa? Kalau mereka menjawab, oh, ini baik menurut saya, atau mereka menjawab baik ya menurut pelakunya masing-masing, tentu kita katakan hatta Fir'aun pun menganggap baik perbuatannya tersebut. Ya, orang-orang yang melakukan kesesatan selalu mereka menganggap bahwa perbuatannya itu baik. Orang-orang liberal juga menganggap bahwa dirinya telah berbuat baik. Orang munafik juga ketika dikatakan oleh Allah apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, kata orang munafikin. Ya, apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa jawab orang munafik? Ya, kami ini kok berbuat baik. Ya, kami ini berbuat baik kok, katanya. Tapi Allah membantah, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ya, ketahuilah mereka itulah yang berbuat kerusakan namun mereka tidak merasakannya. Nah, kalau misalnya setiap orang mengklaim bahwa ini baik kemudian kita terima, hancurlah agama kita ini. Makanya kalau dikatakan, ya, kita membuka lebar-lebar pintu dan mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti kita sama saja membuka pintu seluas-luasnya orang untuk berkreasi yang menurut dia itu baik. Akhirnya dia yang satu membuat suatu ibadah yang dianggap itu baik, yang satu lagi membuat ibadah lain yang dianggap itu baik. Ya, selama itu baik katanya itu adalah bid'ah hasanah, sehingga akhirnya tidak ada parameter yang jelas, tolak ukur yang jelas dalam menilai sesuatu itu sebuah kebaikan. Beda halnya kalau dikatakan yang baik adalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya. Maka jelas kita katakan sahih, betul sekali. Yang baik adalah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat, oleh kaidah-kaidah syariat yang sesuai, yang benar. Ya. Maka dari itulah setiap orang yang menganggap dirinya atau menganggap perbuatannya itu baik, kewajiban kita adalah meminta dalil. Ya. Taib, Anda mengatakan itu baik. Mana dalilnya? Apakah menurut Allah dan Rasulnya baik? Kalau dia katakan iya, mana buktinya? Mana keterangannya? Mana hujahnya? Makanya Allah seringkali berfirman kepada orang musyrikin itu, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ya, katakan hai Muhammad, kemarikan ya bukti-bukti kalian, keterangan-keterangan kalian jika kalian memang orang-orang yang benar. Mana? Ternyata hanya sebatas ra'yu, ya subhanallah. Ternyata hanya sebatas pendapat ulama, pendapat kiai dan yang lainnya, ya subhanallah. Ya, ditanya dalil tidak mau memberikan dalil. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Agama dikembalikan kepada ra'yu pemikiran manusia, bukan lagi dikembalikan kepada wahyu ilahi. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun memang orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, dia berusaha untuk mencari-cari dalil. Di antara dalil yang mereka bawakan adalah sebuah hadis. Kata mereka ada hadis yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Apa itu hadis yang diriwayatkan Muslim katanya? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man sanna sunnatan hasanah, kana lahu ajruha. Wa ajru man 'amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Yang barang siapa yang membuat sunnah yang baik, yang mencontohkan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang mengamalkannya tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Ya, dan barang siapa yang mengamalkan sunnah yang buruk, ya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Ya, mereka berkata, di sini Rasulullah membagi sunnah ada dua macam. Ada sunnah yang baik dan ada sunnah yang buruk katanya. Makanya bid'ah itu ada dua katanya, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Kita jawab. Akhi, memahami suatu hadis harus kita fahami dulu asal-muasal terjadinya hadis tersebut. Itu diantara tata caranya. Coba kalau kita perhatikan asal muasal hadis tersebut, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ia berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar." Ya, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal siang. قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتبي النمار أو العباء متقلد السيوف. Maka datanglah suatu kaum yang telanjang kaki, telanjang badan. Ya, mereka memakai pakaian nimar atau al-aba, dan mereka menghunuskan pedangnya. Amatuhum min mudhar, kebanyakan mereka dari mudhar, bahkan semuanya dari apa? Dari kabilah mudhar. Mengenaskan keadaan mereka. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqah. Maka berubahlah wajah Rasulullah karena melihat ya kefakiran mereka tersebut, sangat fakir dan sangat butuh. Fadakhal, kemudian Rasulullah pun masuk. Kemudian beliau pun keluar dan menyuruh Bilal untuk azan dan qamat, lalu beliau salat. Setelah salat beliau pun berkhutbah dan membaca ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah ya juga Allah apa membawakan firman Allah ittaqullah lal tanzur nafsum ma qaddabat lighad. Kata Rasulullah, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bishiqi tamrah. Kata Rasulullah, hendaklah seseorang sadaqah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan satu sa' burnya atau satu sa' kurmanya, walaupun dengan setengah kurma, kata Rasulullah. Maka apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW berkhutbah itu? Faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kafu ta'jizu anha. Datanglah seorang ansar dengan membawa satu keranjang uang yang diikat ya, yang hampir-hampir di situ dikatakan ya, tangannya tidak bisa untuk mengepalnya, bahkan tidak bisa. Yang melihat itu apa yang terjadi? Tataba annas, orang pun ya berduyun-duyun. Sehingga aku melihat, kata Jarir, ya ada dua tumpukan besar dari makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annaha mudhhabah, sehingga aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Yang melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mengamalkan dalam Islam sebuah sunnah yang baik. Lihat, sunnah yang baik yang disebutkan dalam hadis ini apa? Sedekah. Dan sedekah itu diperintahkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, tidak? Naam. Jadi yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnatan hasanah, yaitu yang mengamalkan sebuah sunnah hasanah, maksudnya adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian gara-gara kita mengamalkan ya sesuatu yang disyariatkan itu, orang-orang mengikutinya, maka kita pun mendapatkan pahala mereka. Bukan dengan amalan yang diada-adakan ya akhi. Coba perhatikan ya, sebab terjadi hadis tersebut. Dapat kita pastikan bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan alasan akan adanya bid'ah hasanah. Ikhwatul Islam, di antara dalil atau hujah yang dipakai ya untuk mengatakan katanya adanya bid'ah hasanah, itu perkataan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih. Apa kata Umar? Nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Mereka berkata, lihat Umar berkata sebaik-baik bid'ah, berarti itu ada bid'ah yang baik. Namun kita jawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahwa sholat tarawih pernah dilakukan oleh Rasulullah. Selama 3 malam Rasulullah SAW keluar untuk sholat tarawih, kemudian beliau tinggalkan karena takut diwajibkan kepada umatnya. Ya, karena kasih sayang beliau kepada umatnya, beliau takut kalau sholat tarawih itu diwajibkan kepada umatnya. Maka sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah bagaimana dikatakan bid'ah secara istilah syariat? Jelas tidak mungkin, akhi. Sebab itu perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah. Ya. Lalu mengapa Umar mengatakan itu bid'ah? Nah, di sini harus kita fahami bahwa bid'ah itu kan sudah kita bahas ya, ada dua makna, ada makna secara bahasa atau etimologi, ada lagi bid'ah secara istilah yaitu terminologi. Ya, itu sudah kita bahas di awal pembahasan tentang masalah bid'ah. Nah, ya. Bid'ah yang dimaksud oleh Umar di sini adalah bid'ah secara bahasa saja, bukan secara istilah syariat. Ya, kenapa? Karena perkara yang dilakukan oleh Rasulullah bagaimana itu dikatakan bid'ah secara istilah syariat, itu tidak mungkin, akhi. ya, maka mau tidak mau kita harus membawa perkataan umat tersebut kepada bid'ah secara bahasa. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di halaman 233 berkata, "Wa amma ma waqa'a fi kalami salaf min istihsani ba'dil bid'ah, fa innama dhalika fil bid'il lughawiyyah la syar'iyyah." Adapun yang ada pada perkataan para ulama terdahulu, ya, salaf terdahulu, berupa seakan-akan menganggap baik ya sebagian bid'ah, maka maksudnya itu adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat. Ya. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Iqtida' berkata, "Wa amma qawlu Umar." Adapun perkataan Umar, "Ni'matil bid'atu hadhi," sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, "fa aktsarul muhtajjina bihadza," kebanyakan orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah berhujah dengan asar ini. "Law aradna an nuthbita hukman biqawli Umar lam yukhalaf fihi al-laqalu qawlu sahib laysa bihujjah." Padahal kata beliau, ya, kalau kita ingin menetapkan suatu hukum dengan perkataan Umar yang tidak diselisihi, tentu mereka akan berkata, perkataan sahabat kan bukan hujah. Betul. Ya. Kita saja ternyata kalau kita mau menetapkan suatu hukum dengan perkataan seorang sahabat, mereka semua sepakat dengan kita bahwasanya pendapat sahabat bukan hujah. Ya. Fakaifa yakunu hujjatan lahum fi khilafi qawli Rasulullah? Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya perkataan Umar itu bertentangan dengan sabda Rasul? Lebih-lebih lagi tidak jadi hujjah. Ya. Wa man i'taqada anna qawla sahib hujjah fala ya'taqidu idza khalafa al-hadis. Ya, demikian pula orang yang meyakini bahwa pendapat sahabat itu hujjah, dia pun tetap tidak mau meyakini kalau ternyata pendapat sahabat itu bertentangan dengan hadis. Ya. Yang jelas kata Syekh, kata Ibnu Taimiyah, "La tasihhu mu'aradatul hadis biqawli sahib," tidak boleh hadis ditentang dengan perkataan sahabat. Ya, tidak boleh, ya akhi. Sumanakul, kemudian kita katakan, "Aktsaru ma fi tasmiyati Umar tilka bid'atan ma'a husniha wa hadhihi tasmiyatun lughawiyyah la tasmiyatun syar'iyyah." Ya, penamaan Umar sebagai bid'ah yang baik, nikmatul bid'ah ini hanya sebatas penamaan secara etimologi atau bahasa saja, bukan penamaan secara syariat. "Ya, wa dhalika anna al-bid'ah fil lughah ta'ummu kullama fu'ila ibtida'an min ghairi mithalin sabiq." Ya, karena bid'ah secara bahasa itu mencakup segala sesuatu yang diperbuat, baru diperbuat tanpa ada ya contoh sebelumnya. Wah, ya, karena di zaman Abu Bakar belum dilaksanakan itu. "Wa ammal bid'atu syar'iyyah fama lam yadull 'alaihi dalilun syar'i." Adapun bid'ah secara syariat itu adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil syariat. Makanya ya akhi, kita sudah pernah bahas bahwa ya bid'ah secara bahasa berbeda dengan bid'ah secara istilah syariat. Ya, kalau dalam secara bahasa, hatta masalah-masalah duniawiyah boleh kita katakan itu bid'ah. Combro bid'ah, betul bid'ah, tapi itu bid'ah secara bahasa. Mobil bid'ah, pesawat bid'ah, kereta api bid'ah, betul itu bid'ah, tapi itu bid'ah secara bahasa. Tapi secara istilah syariat itu tidak dikatakan bid'ah. Ya, kenapa? Karena kita sudah bahas bahwa bid'ah itu hanya sebatas ya lingkupnya masalah ibadah, masalah agama saja. Masalah dunia, Rasulullah SAW bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian tuh lebih tahu tentang perkara agama kalian. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan lain-lainnya yang mereka jadikan hujah, bukan di sini tempatnya kita menyebutkan ya hujah-hujah mereka. Ya, tapi tidak mengapa ya beberapa hujah lain yang kita sebutkan kemudian kita bantah. Di antaranya mereka beralasan begini. Ada perkataan Ibnu Mas'ud di mana Ibnu Mas'ud berkata, "Ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Wa ma ra'ahu al-muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'." Ibnu Mas'ud berkata, apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka itu di sisi Allah baik. Dan apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin buruk, maka itu di sisi Allah buruk. Ya, mereka berkata, lihat, ya, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka itu di sisi Allah baik. Ini menunjukkan akan adanya bid'ah hasanah, kata mereka. Kita jawab, pertama, ini perkataan Ibnu Mas'ud tidak sahih, ya, secara marfu kepada Rasulullah. Sebab ya di dalam sanadnya ada yang bernama Aban dan dia itu matruk. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, bahwa perkataan Ibnu Mas'ud harus kita letakkan pada tempatnya. Ya, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah ketika mengatakan fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka itu di sisi Allah itu baik. Beliau itu sedang berbicara tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sehingga ya kita jawab dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa alif lam dalam al-muslimun, dalam kata perkataan Ibnu Mas'ud mar'ahul muslimun, alif lam di sini lil ahad. Artinya yaitu kepada sesuatu yang sudah maklum, yaitu maksudnya para sahabat, dan itu ditunjukkan oleh siyak perkataan Ibnu Mas'ud itu sendiri. Berarti yang dipandang oleh para sahabat baik, maka di sisi Allah itu baik. Yang kedua, bahwa alif lam di sini lil istighraq, artinya ijma'nya kaum muslimin. Maka kesepakatan kaum muslimin jelas itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, semua kita tahu bahwa ijma' atau kesepakatan ulama kaum muslimin itu hujjah di dalam syariat kita ini. Ya, adapun kemudian yang dipandang oleh sebagian atau individu-individu atau sebagian kaum muslimin saja, ini bukan hujjah. Karena ya, umat Islam ini kata Rasulullah, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku ini tidak akan pernah bersatu atau ya, bersepakat di atas kesesatan. Makanya ya, perkataan Ibnu Mas'ud sekali lagi tidak bisa dijadikan dalil. Sebagian lagi mereka beralasan dengan perkataan Imam Syafi'i. Ya, di mana Imam Syafi'i rahimahullah membagi bid'ah menjadi dua. Kata beliau, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Apa saja? Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Tuh, lihat kata mereka, Imam Syafi'i saja membagi bid'ah itu ada dua macam. Kita jawab yang pertama. Ya akhi, perkataan ulama bukan dalil dan bukan hujjah. Dalil itu adalah Al-Quran dan Hadis. Adapun perkataan ulama bukan hujjah. Ya, kalau pendapat seorang ulama bertentangan dengan dalil, kewajiban kita adalah ya kita tolak dan kita hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu sendiri diperintahkan Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i berkata, "Idza sahal hadithu fahuwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, itulah madhhabku. Beliau juga berkata, "Idza khalafa qawli hadithan sahihan fadribu qawli al-ha'id." Apabila pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, ya maka buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, kita katakan bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dari kata-kata bid'ah di sini, bid'ah secara bahasa. Dan sudah kita sebutkan tadi perkataan Ibnu Rajab, ya, bahwa sesuatu yang ada pada perkataan salaf terdahulu, ya, berupa menganggap baik bid'ah, maka maksudnya itu adalah bid'ah secara bahasa. Beliau mengatakan bid'ah ada dua macam, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Kemudian beliau memberikan definisi apa itu bid'ah yang terpuji. Wa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah, ia adalah segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bid'ah yang terpuji, kata Imam Syafi'i. Sekarang akhi, sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana akan dikatakan itu bid'ah? Ya, secara istilah syariat tidak mungkin. Ya, sesuatu yang sejalan dengan syariat, dari perkara-perkara yang sifatnya kontemporer namun tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak dikatakan bid'ah. Walaupun memang bid'ah secara bahasa. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya ketika mereka berhujjah dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bid'ah itu ada dua macam, namun dalam praktiknya menyelisih Imam Syafi'i itu sendiri. Buktinya, Imam Syafi'i mengatakan al-ma'tam itu adalah haram. Ma'tam itu adalah ya tahlilan atau perayaan kematian yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Beliau Imam Syafi'i tegas mengatakan itu adalah haram dan termasuk apa niyahah. Tapi di zaman sekarang dari para pengikut mazhab Syafi'iyah menganggap itu baik katanya. Imam Syafi'i juga menganggap ibadah orang sufi yang dengan tarian dan nyanyian yang disertai dengan pukulan rebana dan sebagian alat musik itu sebagai sesuatu yang haram. Namun ternyata di zaman sekarang dianggap sebagai sesuatu yang baik. Ya, mereka berhujah dengan berkata Imam Syafi'i tapi tidak mau mengikuti praktik daripada praktik Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat ironis sekali. Apa maksud daripada perkataan beliau ini? Dan sudah kita sebutkan bahwasanya maksud Imam Syafi'i bid'ah di sinilah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Ikhwatul Islam, dan selalu mereka ya mereka-mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah berdalil dengan dalil-dalil yang sebetulnya kita, kalau kita perhatikan secara cermat dan teliti, kita dapati itu adalah dalil yang sangat lemah, lebih lemah daripada sarang laba-laba. Jadi antara mereka ada yang berkata begini, buktinya itu ya Al-Quran dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Di zaman Rasulullah kan Al-Quran belum dikumpulkan, baru dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Itu kan bid'ah juga katanya. Padahal ikhwatul Islam, kalau dia mau memperhatikan kaidah-kaidah usul, sesuatu yang Rasulullah SAW tidak lakukan bisa jadi karena memang di sana masih ada penghalangnya atau belum ada pendorongnya. Rasulullah SAW tidak lakukan di zaman beliau untuk mengumpulkan Al-Quran karena memang masih ada penghalangnya. Apa itu? Yaitu masjid Al-Quran terus menerus turun. Ya, adapun di zaman sahabat Al-Quran telah selesai, maka dalam rangka menjaga Al-Quran para sahabat mengumpulkannya karena telah banyak ya para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia di medan perang. Maka bagaimana itu dikatakan itu bid'ah? Abadan itu sama sekali bukan bid'ah ya akhi, itu sebuah maslahat besar. Dalam kaidah usul disebutlah itu sebagai maslahatun mursalah. Lebih-lebih itu adalah perbuatan para sahabat dan telah disepakati oleh para sahabat, dan ini adalah ijma' mereka. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ini adalah ijma'. Ya, mereka berkata lagi, buktinya itu ada ilmu-ilmu ya, yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih, ilmu bahas, ilmu nahwu, ilmu sorof. Kita katakan, akhi, di zaman Rasulullah belum dibuat ilmu seperti itu karena belum dibutuhkan. Karena para sahabat dengan kefasihan lisan mereka, mereka tidak butuh belajar ilmu nahwu dan sorof. Mereka tidak butuh belajar kepada ilmu fikih dan kaidah fikih. Karena itu semua sudah tertera di dalam apa? Ya, sabda Rasul dan apa bahasa Arab yang fasih itu sendiri. Mereka faham mana yang umum dan yang khusus. Mereka faham mana yang mutlak dan muqayyad. Mereka faham, ya, apakah perintah itu menunjukkan wajib atau sunnah. Mereka faham. Ya, dengan kefasihan bahasa Arab mereka. Sehingga belum dibutuhkan. Namun tatkala, ya, orang-orang telah lemah bahasa Arabnya. Orang-orang sudah banyak tidak faham tentang hadis-hadis Rasul dan kaidah-kaidah syariat. Mulailah para ulama membuat ya kaidah-kaidah usul pokok-pokok ya daripada fikih itu sendiri. Itu bukan sama sekali bid'ah ya akhi, tapi itu sebuah kemaslahatan besar. Makanya ya telah kita ketahui bahwa setiap perbuatan yang tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan itu ada tiga keadaan. Yang pertama, beliau tidak lakukan karena masih ada penghalang. Maka tatkala penghalangnya hilang dan dibutuhkan, itu boleh dilakukan. Yang kedua, beliau tidak lakukan karena masih belum dibutuhkan atau belum ada pendorong. Maka tatkala dibutuhkan dan itu maslahatnya besar, maka boleh dilakukan. Ya. Adapun yang ketiga, beliau tidak lakukan sementara dibutuhkan dan tidak ada penghalangnya, tapi Rasulullah tetap tidak lakukan. Ini menunjukkan itu tidak disyariatkan. Fahami ini baik-baik agar kita mengetahui tentang hakikat sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, kebaikan atau sesuatu yang baik adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik. Sesuatu yang buruk adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya buruk. Agama kita tidak diserahkan kepada akal. Agama kita tidak diserahkan kepada perasaan, tapi agama kita ini diserahkan kepada apa? wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang diterjemahkan dan dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam, yang kemudian difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini ikhwatul Islam. Sehingga kalau kita memahami seperti ini, maka kita bisa mengetahui ya hakikat daripada agama kita ini. Kemudian kita masuk ke fasal yang ketujuh. Apa itu? Kata beliau, hadyus salaf wal amalu bin nususil ammah. Petunjuk salaf dan mengamalkan nas-nas yang umum. Ikhwatul Islam, dalam kaidah usul fikih ada dalil yang bersifat umum dan ada dalil yang bersifat khusus. Ada pula dalil yang bersifat mutlak dan ada pula dalil yang bersifat muqayyad. Dalil yang sifatnya umum tidak boleh kita, yang kewajiban kita adalah bawa kepada keumumannya, tidak boleh kita khususkan dengan tata cara tertentu atau sebab tertentu atau jenis tertentu atau tempat tertentu atau waktu tertentu kecuali dengan dalil. Suatu hadis yang mutlak kita wajib bawakan kepada kemutlakannya, tidak boleh kita ikat dengan ikatan-ikatan tertentu kecuali dengan dalil. Ini harus kita fahami ikhwatul Islam. Demikian pula dalil-dalil yang sifatnya umum pun harus kita lihat bagaimana praktek para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akhal Islam, sebuah contoh misalnya begini. Ya, karena seringkali ya orang tidak tahu bagaimana mengamalkan hadis atau dalil yang sifatnya umum. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, salatul jamaah afdal min salatil fad bi 27 daraj. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat satu sendirian 27 kali lipat. Kata Rasulullah, salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian 27 kali lipat. Kemudian ada beberapa orang masuk ke masjid. Kemudian yang satu berkata begini, ayo kita sholat tahiyat masjid secara berjamaah. Sholat sunnah tahiyat masjid secara berjamaah. Ya, ketika ditanya, kamu dalilnya mana? Dalil hadis Rasulullah SAW, sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian. Oh, kan? Akhirnya sebagian mengingkari, oh tidak bisa. Oh enggak, tapi kan ada hadisnya, bagaimana itu? Nah, seringkali orang ketika memahami suatu hadis yang sifatnya umum, ia tidak mau melihat kepada bagaimana praktek daripada Rasul dan para sahabatnya. Ya betul hadis itu sahih, bahwa sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Betul hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma masalahnya ada tidak perbuatan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in dan para ulama, kalau mereka sholat tahiyat masjid itu secara berjamaah? Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau misalnya ada orang ya sholat rawatib, sholat sunnah rawatib sebelum subuh 2 rakaat dengan secara berjamaah, kita tanya kepada mereka, boleh tidak? Ya dalilnya hadis yang umum tadi, ya sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Gimana itu? Semua akan berkata, itu kan tidak ada contohnya dari Rasulullah. Terus yang dimaksud dengan sholat berjamaah di sini maksudnya apa? Yaitu sholat berjamaah, sholat fardu. Naam. Dari mana kita tahu? Karena itu yang dicontohkan Rasul dan para sahabatnya. Ikhwatul Islam, coba kita cermati permasalahan ini secara teliti dan detail. Kan terkadang ya orang-orang yang berbuat bid'ah berdalil dengan dalil-dalil yang sifatnya umum. Contohnya saja, ya ketika kita mengingkari orang yang membuat salawat-salawat baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Ada salawat nariyah, salawat badriyah, dan itu semua tidak pernah dicontohkan Rasul. Itu bikinan manusia, semuanya bikinan orang-orang belakangan, bukan ya sesuatu yang diajarkan Rasulullah. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ketika kita katakan, ya akhi, ini salawat yang tidak ada contohnya, apa jawabnya? Tapi kan Rasulullah bersabda, man sholla alaiya wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Masya Allah, kita katakan hadisnya sahih. Hadisnya sahih, betul. Cuma masalahnya pendalilannya tidak sahih. Kenapa? Karena hadis itu sahih, namun dibawakan kepada salawat yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, salawat yang dibikin-bikin sendiri. Padahal seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ya, qad arafna kaifa nusallim alaik, kita sudah mengetahui hai Rasulullah bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik, lalu bagaimana kami bersalawat kepada engkau hai Rasulullah. Padahal sahabat itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya, mampu merangkai ya syair-syair yang indah untuk membuat salawat kepada Rasulullah. Ternyata tidak berani bikin, malah nanya ke Rasulullah dan berkata, bagaimana hai Rasulullah bersalawat kepada engkau itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang lafaz-lafaz salawat. Nah, ini dia. Membawakan dalil yang umum ternyata dibawa kepada perbuatan yang itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis dengan perbuatan tadi. Ya, ada orang salat tarawih berjamaah. Ketika ditanya apa dalilnya, itu hadisnya katanya, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Tentu semua berpendapat hadisnya sahih, cuman sayang pemahamannya yang tidak sahih. Kaif? Itu dibawa kepada perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin dan tabi'ut tabi'in. Ketika kita mengingkari sholat-sholat yang diada-adakan, seperti sholat apa, misalnya sholat nisfu Sya'ban yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin karena itu hadisnya palsu. Apa katanya? Tapi kan hadis, ya, tapi kan sholat itu baik. Ya, dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak sholat. Kita katakan betul hadisnya sahih. Ya, Rasulullah SAW menyuruh kita ini banyak sholat, untuk banyak sujud. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, kata Rasulullah. Bantulah aku untuk banyak-banyak bersujud atau banyak-banyak sholat. Tapi masalahnya hadis yang umum ini jangan dibawakan kepada suatu hadis atau suatu dalil atau suatu perbuatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Ya, salat nisfu Syaban kata Imam Nawawi itu termasuk bid'ah yang mungkar. Kenapa? Karena hadisnya palsu. Nah, ini ikhwatul Islam, sering kali ya, mereka tidak memahami bagaimana bersikap terhadap dalil-dalil yang sifatnya umum. Ya, dalil-dalil yang sifatnya umum kemudian dibawakan kepada perbuatan mereka yang mereka ada-adakan, jelas ini tidak nyambung, Mas. Maka dari itu harus kita memahami dalil yang umum sesuai dengan yang dipahami oleh yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita akan bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Nah.